بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسلم من في السماوات والأرض له طوعا وكرها وإليه يرجعون، والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من تلك الأربع. أما بعد، pelajaran kita di kitab Fawaidul Fawaid kali ini tentang beberapa refleksi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan cabang dari bab buah iman kepada sifat Allah Ta'ala. Kalau di buku terjemahan versi cetakan terbaru mungkin itu halaman 89 dari terjemahan. Kita akan mempelajari beberapa kalam dari Ibnu Qayyim al-Jawziyah dalam bidang aqidah, tauhid, asma Allah Ta'ala dan sifatnya, dan di blending dengan pemahaman tazkiyatun nufus yang semoga Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah al-irsyad dan juga hidayah at-taufiq bagi kita yang berusaha menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah untuk teguh di atasnya. Refleksi sifat Allah yaitu di sini maksudnya adalah kita merefleksikan atau mewujudkan pemaknaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tersebutkan berulang kali dengan beragamnya di Al-Quran dan juga di As-Sunnah, yang tidak mungkin seseorang betul-betul bisa mengimani Al-Quran dengan setinggi-tinggi iman melainkan dia pasti melalui proses pemaknaan terhadap ayat Allah yang di dalamnya banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah rahimahullah, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat al-kalam, berbicara. Dan semua kitab Allah adalah kalam Allah secara hakiki. Allah Ta'ala berbicara, dan kalimat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua: kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah. Kalimat kauniyah adalah apapun yang tercipta dari makhluk dengan kun fayakun. Dengan kun maka dia menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu terjadi, maka tinggal Allah Ta'ala katakan jadilah. Kun di sini berarti kaun, jadilah. Maka kalimat kauniyah. Semua keterjadian di sini, semua keterjadian di semesta alam dari makhluk-makhluknya, semua adalah refleksi dari kalimat kauniyah. Ya, kalimat Allah kauniyah. Kemudian ada kalimat syar'iyah yang kedua. Adapun kalimat syar'iyah adalah wahyu. Kalimat syar'iyah adalah wahyu. Semua dari kitab Allah adalah kalimat syar'iyah. Karena di sini kalimat-kalimat Allah yang mengandung syariat. Seseorang tidak akan bisa keluar dari jalur kalimat kauniyah, enggak mungkin. Ya. Allah Ta'ala memberikan takdir atau mentakdirkan segala hal dengan kalimat kauniyah. Kita tidak akan bisa keluar dari takdir Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak akan bisa keluar dari kalimatullah kauniyah, al-kauniyah. Semua keterjadian ini telah Allah Ta'ala tuliskan dan tuturkan dan tuliskan dan dicatat oleh al-qalam, yaitu pena di lauh mahfuz. Ini semua adalah kalimat kauniyah, kalimat keterjadian semesta alam secara detail semua hal. Ini kalimat kauniyah. Adapun kalimat syar'iyah, kalau kata tadi kalimat kauniyah, tidak seorang pun, tidak sesuatu pun, tidak sehewan pun yang bisa keluar dari jalur itu. Enggak bisa, enggak mungkin. Ya. Adapun kalimat syar'iyah, ada kalanya di antara makhluk Allah yang keluar darinya, yaitu tidak mengikutinya, melampauinya. Ya. Kalimat syar'iyah tidak semua orang mengikutinya. Sebagian dari orang mereka bermaksiat kepada Allah, berarti tidak mengikuti kalimat syar'iyah. Adapun manusia atau hewan tidak mungkin melampaui kalimat kauniyah. Kita berada di dalam kajian ini, ini sudah qadar Allah, sudah Allah takdirkan. Dan Allah Ta'ala jadikan kita berada di sini, ini termasuk di antara refleksi kalimat kauniyah. Dan kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Maka ini merupakan syar'i, hal yang syar'i. Ya, hal yang syar'i. Nah, baik dari ayat Allah Ta'ala atau wahyu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang dari hamba-hambanya Allah Ta'ala yang takut pada Allah hanyalah ulama, orang yang berilmu, yang mengetahui. Kemudian hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Menunjukkan bahwasanya Allah mensyariatkan dengan kalimat syar'iyah tersebut agar kita menuntut ilmu. Maka dengan kita hadir di majelis ilmu belajar, berarti kita telah refleksikan pada diri kita apa? Kalimat kauniyah dan pengamalan terhadap kalimat syar'iyah. Ya. Terefleksikan kalimat kauniyah karena kita ditakdirkan berada di sini dan kita tidak bisa lepas dari takdir itu. Pengamalan terhadap kalimat syar'iyah karena kita mengamalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu. Orang yang bermaksiat, maka dia telah melanggar kalimat syar'iyah dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Kemudian ikhwah sekalian, itu pembahasan sedikit sebenarnya, bukan itu. Itu bukan pembahasan utama kita, itu tadi tiba-tiba aja. Nah, ada tidak merencanakan membicarakan itu, tetapi insyaallah tetap bermanfaat. Mungkin bagi sebagian dari kita baru mendengar faedah ini, yaitu kalimat kauniyah dan kalimat syar'iyah, tetapi insyaallah bermanfaat. Baik. Kemudian di dalam Al-Quran Allah tampak melalui sifat-sifatnya. Bahasa Ibnu Qayyim, Allah yatajalla atau tajalla, tampak. Tampak di sini bukan secara zat, yaitu menampakkan diri di hadapan kita, bukan. Melainkan tampak secara pemahaman, secara makna dari dengan sifat-sifat yang kita fahami terhadap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tampak melalui sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang dituturkan di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala tampak bagi hamba-hambanya dalam balutan sifat kehormatan, keagungan, dan kemuliaan. Ya, Allah Ta'ala, kehormatan itu haibah, keagungan itu azamah, dan juga kemuliaan jalal. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan hal-hal tersebut, sehingga ketika kita refleksikan dan fahami tafsirannya, betul-betul terpatri di kalbu kita pengagungan terhadap Rabbul Alamin. Ketika kita sudah merasakan pengagungan terhadap Allah Ta'ala melalui sifat-sifat itu, maka di sini apa konsekuensinya? Kepala hamba akan tunduk. Kepala hamba akan tunduk. Belum dikatakan seseorang mentadaburi Al-Quran benar-benar sampai kepalanya tunduk. Baik secara maknawi kalimat ini, kepala itu tunduk, atau secara fisik. Ya, kita enggak bisa mentadaburi Al-Quran dengan kepala terpengadah gini, Dan bahkan ketika kita sholat, mentadaburi Al-Quran, mendengar bacaan imam, bacaan Al-Quran dari lisan imam, dan kita tahu maknanya, merasakan keagungan Allah, Allah Ta'ala nampak bagi kita dengan tadabur tersebut, maka kita merasakan ketertundukan kepala, ketertundukan jiwa dan hati. Kemudian jiwanya luluh. Lidahnya tidak sanggup berkata-kata. Dan segala kesombongannya sirna laksana garam yang larut di dalam air. Ya. Kepala hamba akan tunduk. Jiwanya luluh. Lidah tak sanggup berkata-kata. Segala kesombongan manusiawi, insani dalam diri kita seketika berlarut. Ibarat garam yang larut di dalam air yang tak berbekas dari zat garam itu. Sepertinya kesombongan itu hilang, terbawa oleh arus nikmatnya mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ayat yang menunjukkan ayat-ayat kauniyah menyebutkan tentang semesta alam kecil maupun besar, maka bisa kita refleksikan sehingga kepala kita tertunduk, hati kita luluh, kemudian lidah keluh, tidak sanggup mengomentari tentang Allah Ta'ala kecuali diam. Ada kalanya diam itu adalah bahasa yang tertinggi dari ketertakjuban. Iya, ada kalanya begitu. Dan ada kalanya bicara syarat akan kemunafikan. Ada kalanya begitu. Berapa banyaknya orang yang saking takjubnya dia diam, enggak bisa komentar apa-apa. Saking takjubnya. Diam, enggak tahu mau komentar apa, ya enggak? Ada seorang miskin sekali, Masya Allah. Tiba-tibanya ada seseorang yang memiliki harta, kemudian Allah gerakkan dirinya untuk menafkahi si fakir miskin ini dengan uang yang bagi orang kaya itu enggak seberapa, tapi bagi fakir miskin ini sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang besar. Ya gitu. Yang kemudian membuat dia tidak bisa berkata-kata. Diam. Ya, coba antum misalnya Pak Ikhwan, nyewa driver. Berapa? Sekarang standar Bekasi nyewa driver berapa? Bukan mobilnya. Mobil 300 ya, berapa mobil sih? Nyewa mobilnya tok, berapa? Ada yang punya usaha rental mobil? 300, 3,5 misalnya. Ya, misal. Kemudian sopirnya disewa berapa misal? Misal saja. Standarnya berapa di sini? 2,5 lah anggaplah. Type 2,5. Sopirnya doang 2,5. Mobil punya orang, rental mobil 3,5 type sehari, ya. Dan orang itu, driver ini sedang butuh. Mungkin anaknya lagi sakit atau butuh biaya perawat atau butuh SPP, biaya SPP dan seterusnya. Butuh uang. Kemudian setelah selesai hari itu, sampai lokasi antum yang seharusnya kasih 250.000, antum kasih 22 atau kasih 400.000. Berarti berapa teman? 150.000 doang. Ya mungkin bagi itu kecil. Bagi antum itu kecil. 150.000 tambah 150.000 itu enggak ada apa-apanya bagi sebagian orang. Maka kemudian tayib kasih 400.000. Sampai orang Pak, ini kelebihan selalu banyak banget nih, Pak, kelebihan. Enggak, itu buat sampean. Enggak. Beneran, Pak. Ini buat sampean kenapa? Masya Allah. Diam dia misalnya. Diam saking enggak tahu harus berkata apa-apa. Kadangkala diam itu adalah bahasa tertinggi dari ketertakjuban. Dan kadangkala banyaknya bicara itu syarat akan kemunafikan. Memuji. Oh, padahal dalam hatinya enggak. Nanti ketika kita berbuat ihsan pada orang, kemudian orang itu cuma bisa jazakallah khairan dang, itu belum tentu dia itu kadar pujiannya kecil, belum tentu, karena dia enggak tahu apa yang harus dikatakan saking terkesimanya. Begitu. Begitulah ketika kita menyimak ayat-ayat Allah yang di dalamnya menunjukkan azamatullah, yaitu kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkiaskan dengan makhluk manapun, maha agung, maha kuasa. Sehingga kita itu enggak bisa berkata apapun. Pun kalau kita mau berkata, kalau enggak kita bilang masya Allah, subhanallah, atau kita bilang siapalah saya, gitu kan? Dalam hati kita enggak bisa bicara apa-apa. Jadi kalau kita betul-betul mentadaburi beberapa ayat yang menunjukkan sifat kehormatan, keagungan dan kemuliaan Allah, kepala akan tunduk, jiwa luluh, lidah tak sanggup berkata-kata, dan segala kesombongan itu hilang. Ajib, ajaib kalau misalnya ada seseorang hafiz Al-Quran atau qari Al-Quran, tapi dia sombong dengan Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran tidak sampai ke kalbunya. Al-Quran hanyalah titipan di ujung lidahnya saja. Sampai tenggorokan pun tidak, na'udzubillah. Mungkin dia hafal, tapi hafalnya hanya di ujung lidah. Di ujung lidah saja. Di ujung lidah. Dan hal yang paling nampak dari lidah adalah ujung lidah. Artinya dia hanya mau menampakkan Al-Quran, tapi tidak mau menampakkan konsekuensi pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Enggak sampai ke hati. Atau pura-pura khusyuk, padahal hatinya tidak khusyuk. Mencari pujian. Orang seneng enggak ya dengan bacaan saya? Cengkok saya pas atau enggak ya? Makomat atau makom saya, yaitu makom makom istilahnya apa ya, alunan khusus nadanya itu pas gak ya, kira-kira orang sini cocok gak ya, kira-kira orang pada kagum gak ya, dan seterusnya dari fokus yang sebenarnya itu duniawi, dan dia itu terperdaya dengan kalbunya sendiri, tersibukkan akan pandangan manusia. Barang siapa yang tersibukkan akan penilaian manusia, tersibukkan dengan mencari penilaian manusia, maka itu sudah cukup menyiksa dirinya. Sudah cukup menyiksa dirinya. Orang yang sering dikomentari oleh orang lain, walaupun sering dipuji, dia akan tersiksa dengan pujian itu. Tes. Alhamdulillah sudah bisa. Masya Allah, kemarin ana kajian di Masjid Nurul Iman. Ya. Nurul Iman, Blok M Square. Kejadiannya sama, lagi asik-asik bicara, baterai habis. Ajaibnya itu lagi live di Niaga TV. Wah. Sekarang Nurul Ihsan. Besok Nurul Islam. Ya, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, kejar ini gak apa-apa. Ya, taib. Sampai mana tadi ya, kawan? Anda lupa sampai mana tadi? Sampai baterai ya. Sebelum baterai itu apa itu? Ruqyah, Pujian. Atau pujian lah, pokoknya gitulah ya. Tadi anda kok udah kepotong kayak gitu, agak susah untuk nyambung balik gitu. Udah koneksi sinyalnya udah putus, jadi kita renew lagi lah ini. Ya. Taib. Abis itu terus ngapain anak abis itu ya? Nah, kita tema baru aja ya. Taib. Kemudian ya, ikhwas kalian, kembali ke masalah sifat kehormatan, haibah, pengagungan, ta'zim dan kemuliaan Allah Ta'ala. Ya, di sini ada firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 116-117. Bagaimana orang-orang musyrikun mereka telah menghinakan Allah Ta'ala. Ya. Menghinakan Allah Ta'ala, terutama orang-orang Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalu ittakhadhallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu, mereka Yahudi terutama Nasrani berkata, ittakhadallahu walada, Allah Ta'ala ittakhadha walada. Pahami makna ittakhadha di sini? Ittakhadha itu bukan melahirkan, bukan. Ittikhadh itu artinya adalah, kalau untuk anak, seperti menjadikan atau mengadopsi anak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an, ittakhadallahu walada, mereka ittakhadha walada, yaitu mengadopsi anak. Ya. Jadi bukan real anak langsung gitu loh. Manusia diadopsi jadi anaknya. Nah, gitu. Mereka berkata Allah Ta'ala telah mengadopsi manusia menjadi anaknya. Makanya tidak berbapak. Gitu, itu arti ittakhadha walada. Ibaratnya kalau dalam istilah fikih ittikhadh, ada emas nih, ikhwan. Ada nama isti'mal, ada nama ittikhadh. Isti'mal, antum punya cincin ya, emas. Antum taruh sini. Ini namanya isti'mal, menggunakan. Ya. Tapi ittikhadh itu apa? Contoh, antum punya guci emas, antum pajang. Ini namanya ittikhadh. Yaitu antum mengambil, membeli, kemudian antum taruh di rumah. Dan itu menjadi milik antum. Nah, ini namanya ittikhadh. Ya. Jadi mereka berkata Allah Ta'ala mengadopsi anak. Itulah bahasa, bahasa mungkin simpelnya walaupun enggak tepat 100%. Ya, mereka nuduh seperti itu, dan ini tuduhan yang betul-betul buruk kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanah. Ya. Maha suci Allah Ta'ala. Nah, subhana di sini subhanallah maksudnya. Dari ayat ini sebagian dari sebagian yang kita dengar dianjurkan mengatakan subhanallah ketika mendengar keburukan atau melihat keburukan. Ya. Tetapi ya tidak mesti juga, karena kadang-kadang ketika mendapatkan kenikmatan kita boleh mengatakan tasbih. Boleh. Apa dalilnya? Pas mendengar atau mendapatkan kebaikan kita bilang tasbih. Dalilnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, datang kemenangan dari Allah Ta'ala dan fathu Makkah. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nikmat bukan? Nikmat, kabar gembira, sangat menggembirakan. Apa yang Allah suruh kemudian? Fasabbih, bertasbihlah. Maka sebenarnya wallahu alam, tasbih itu tidak khusus untuk hal-hal yang bersifat jelek atau apes saja. Yang niat ada orang menuduh Allah Ta'ala memiliki anak, na'udzubillah. Subhanallah. Bisa. Tapi ketika melihat keindahan, kita juga boleh mengatakan subhanallah. Orang banyak masuk Islam, kita subhanallah. Boleh? Boleh. Dalam artian apa? Kita kagum dengan takdir ini, dan kita mensucikan Allah Ta'ala dari apa yang orang-orang tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya ini semua di luar takdir Allah. Enggak, semuanya takdir Allah. Ala kulli hal, itu enggak masalah. Ya, tidak dikatakan salah doa, enggak. Ya. Tapi yang salah adalah ada pasang perempuan cantik di Facebook mukanya, kemudian tekan like atau katakan subhanallah, padahal bilang subhanallah cantik sekali, subhanallah cantik sekali. Nah, ini salah dalam mengucapkan subhanallah untuk maksiat, ya, salah. Gitu. Taib. Kemudian subhanah ballahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun. Melainkan milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dan di bumi, semuanya tunduk pada Allah Ta'ala. Ini ayat ini, ketika Allah dituduh mengadopsi anak, maka Allah menyangkal dan menunjukkan keagungannya. Allah itu memiliki langit dan bumi, maka untuk apa Allah mengadopsi anak? Pikir pakai logika. Badi'us samawati wal ard. Badi', yaitu yang menciptakan dari hal, menciptakan hal yang sebelumnya belum pernah ada, itu badi'. Oke, bid'ah itu seperti itu. Bid'ah yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada, belum ada. Maka badi'us samawat, as-samawat sebelum diciptakan tidak ada, maka Allah ciptakan. Al-ard pun begitu, bumi. Wa idza qada amra, jika Allah sudah putuskan sesuatu hal perkara, fa innama yaqulu lahu, Allah tinggal mengatakan padanya, kun, jadilah. Ha, ini yang tadi kita sebut. Kun ini kalimat Allah. Yaqulu lahu, Allah berkata untuk hal tersebut. Apa perkataan Allah? Kalimat Allah, kun. Ini berarti kalimat kauniyah. Takdir, qada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah itu apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk jadi. Kemudian di surat Ali Imran, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Semua yang di langit dan di bumi aslama, yaitu berserah, tunduk kepada Allah. Aslama di sini bukan maknanya Islam secara syar'i gini, bukan, tapi aslama di sini artinya tunduk dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Enggak keluar dari jalur takdir. Tau'a wa karha. Ya, baik yang taat ataupun yang karha, terpaksa atau gimana, dia, mereka semua udah sesuai dengan takdirnya. Wa ilaihi yurja'un. Kepada Allah lah semua akan rujuk, akan kembali. Menunjukkan ini ayat-ayat seperti ini bahwasanya Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Kuasa. Ketika diperdengarkan ayat-ayat tentang penciptaan semesta alam, maka coba kita berpikir ke sana gitu. Minimal ketika kita baca Al-Quran, tadabur sedikit misalnya tentang langit, tentang bumi, tentang ibil, binatang dan seterusnya, ya. Misalnya tentang langit, kita sudah pernah naik pesawat, lihat bagaimana luasnya langit dan kita kecil sekali, dan itu pun gak ada apa-apanya di antara tujuh langit ini, gak ada apa-apanya semuanya. Kalau misalnya kita perhatikan, ya Allah, kita gak ada apa-apanya sebenarnya, ya. Begitu. Taif. Kemudian sementara itu, di dalam beberapa ayat lainnya Allah Ta'ala tampak di hadapan hamba dalam sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, yaitu kesempurnaan seluruh asma, keindahan semua sifat, dan keindahan segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Kesempurnaan semua nama-nama Allah. Semua nama Allah itu baik. Satu. Keindahan semua sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah itu indah. Dan keindahan segala perbuatan Allah Ta'ala. Semua perbuatan Allah itu indah, baik, indah, bagus. Tidak ada yang jelek tentang Allah, sedikit pun. Sedikit pun. Pasti semuanya berhikmah dan baik. Yang mana hal-hal yang tadi kita sebutkan, tiga hal tadi, menunjukkan kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kalau misalnya gini, Pak. Walillahil mathalul a'la, manusia. Ada seseorang namanya Hasan. Artinya apa, Pak Hasan? Apa artinya Hasan? Bagus ya. Tapi jangan Hasan, nanti antum enggak suka lagi ya. Misalnya, antum namanya siapa, Syekh? Hah? Matin? Nurdin? Nurdin? Nurdin atau Nurdin? Nurdin. Tapi enggak apa-apa. Nurdin, cahayanya agama, Masya Allah. Bagus enggak nama Nurdin, Pak Mas Nurdin? Bagus. Mau ganti nama enggak? Suprapto misalnya. Ya, Nurdin. Enggak bagus-bagus Nurdin. Ya. Taib Nurdin, Nurdin. Artinya cahayanya agama, Masya Allah. Siapa namanya Nurdin, Masya Allah. Bagus. Walaupun kalau orang Indonesia Nurdin itu nama, ya nama yang, ya begitulah gitu ya. Banyak orang namanya Nurdin gitu ya. Hasan juga banyak sih ya. Nurdin. Kemudian itu nama, udah bagus, taib, bagus. Nama, kemudian sifatnya. Udah nikah insya Allah. Ah, nanya sekarang calon mertua antum nanya ke orang-orang, gimana sifatnya Nurdin? Masya Allah, sifatnya itu bagus semua. Enggak pernah kita melihat jeleknya. Ya manusia enggak sempurna, tapi enggak pernah kelihatan jelek dari sifatnya. Sifat baik, sifat khuluqi atau sifat khulqi. Sifat akhlak maupun sifat fisik. Sifat akhlaknya mana? Oh, dia ramah, murah, senyum, baik, suka memberi, suka menolong, rajin menabung, ya gitu ya. Kemudian wallahu alam kenyataannya benar apa enggak tahu, cuman mudah-mudahan seperti itu. Kemudian dari fisiknya tampan, putih, tidak berjerawat dan seterusnya dari fisik yang bagus. Mulai mertua ini sebenarnya kalau udah akhlak udah bagus cukup sih, walaupun mukanya itu ngepres tapi enggak apa-apa. Yang penting akhlaknya Masya Allah. Gitu kan? Bisa mendidik anak saya, misalnya gitu. Itu dari sifat. Bagaimana dengan perbuatan dia? Track record dia selama ini. Masya Allah, apa yang telah dia perbuat, dia sudah donasi ini, mengamal donasi itu, dan membantu fakir miskin. Dia telah menyenggarakan kajian ini, kajian itu. Masya Allah. Gak pernah seseorang kecuali mengenal kebaikannya saja. Walaupun manusia tidak sempurna. Calon mertua mana yang gak mau dengan seperti itu? Mulai tergiur rasa kan kemudian, ya, wah ini cocok nih buat anak saya gitu ya, gitu. Itu baru makhluk yang kemudian kalau kita dalami, selami kehidupan dia, tetap aja kelihatan aibnya gede nanti, pasti gitu. Semua orang yang dari jarak jauh kita lihat seindah-indah orang itu, kita dekati, kita akan mendapatkan aibnya. Walaupun kita gak nyari, akan kedapatan. Karena emang manusia begitu. Ketidaksempurnaan manusia itu menunjukkan sempurnanya penciptanya. Jadi sehingga ya udah ketahuan semua dari kita, ikhwan. Antum mau menyembunyikan aib antum, kesalahan antum, baik fisik atau akhlak, pasti nanti orang yang dekat antum pasti tahu sedikit kejelekan antum atau banyak. Semuanya. Hatta antum soleh sekali. Minimal, soleh apapun, minimal adalah kekurangan. Misalnya tidurnya ngoroknya gede, misalnya. Misal aja. Iya. Atau bulunya terlalu lebat, misalnya, sehingga Masya Allah bulu ketiaknya itu sampai sehasta, misal. Kan gak tahu. Ya, gak tahu. Sesoleh-soleh orang tetap kelihatan. Sampai kemudian dia mengatakan, antum kalau misalnya kenal sama ustadz, jangan deket-deket. Maksudnya jangan terlalu menyelami kehidupan beliau. Karena nanti antum akan kurang hormat dengannya. Karena walaupun antum gak nyari, antum akan mendapatkan kekurangannya. Begitu. Sehingga antum kurang respect lagi dengannya. Begitu. Begitu. Lihat aja dulu ketika kita mungkin mau nikah. Atau sebaliknya istri kita mau nikah sama kita. Mungkin bagi calon pasangan ini, inilah pasangan terbaik, inilah sempurna dan seterusnya. Tapi lihat pas sudah nikah. Mungkin dalam sehari udah kelihatan aibnya apa aja. Dua hari makin banyak. Tiga hari sampai sebulan sudah tercatat seluruh aibnya itu. Ketahuan semua. Karena memang manusia begitu. Tidak dia tampakkan aibnya pun, orang yang semakin dekat padanya akan semangat mengetahuinya. Tetapi Khaliq tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sementara Allah, semakin kita dekat dan mengenalnya, maka semakin kita mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu, Manusia itu ibarat gunung-gunung di sana. Iya. Kalau antum ditanya, Mas, kira-kira apa hal yang indah dari jauh, pas dekat ternyata biasa aja. Ya gunung. Iya enggak? Gunung-gunung di Indonesia, coba antum lihat dari jauh. Masya Allah indah, susunan pohon dan seterusnya. Coba antum ke sana. Ya udah gini-gini aja, pohon, ilalang, udah gitu, seperti itu. Begitulah juga manusia. Ketika antum lihat, Masya Allah Ustadz ini pintar, Ustadz ini dan seterusnya. Ketika antum mendekati kamus kehidupannya, antum mendapatkan banyak kosakata jelek tentang Ustadz ini. Gitu kan ya? Seperti itu manusia. Baik Ustadz ataupun yang bukan Ustadz, da'i atau bukan da'i, siapapun. Begitu, tapi kita wajib husnudzan. Wajib husnudzan terlebih dahulu. Dan kalaupun kita tahu aibnya, jangan diumbar, gitu aja. Maksudnya aib pribadinya. Ya. Seperti itu. Berbeda dengan Rabb kita Azza wa Jalla. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal kesempurnaannya. Dan semakin kita terhauskan akannya. Sehingga semakin rindu, semakin senang, semakin tenang, semakin enak hidupnya, dan seterusnya. Tadi suara apa itu? Ada suara tadi? Ada polisi dah? Baik. Kenapa masih ini jadi aneh-aneh di belakang ini? Ya, ada suara polisi, Masya Allah. Oh, mungkin lagi lewat mungkin. Ya. Baik. Kita lanjut. Kesempurnaan Allah, yaitu kesempurnaan seluruh asma Allah, semua sifat Allah, dan keindahan semua perbuatannya. Ya, kalau tadi nama orang bagus, sifatnya dia bagus, baik fisiknya atau akhlaknya, kemudian perbuatannya, track recordnya juga bagus. Bagaimana dengan Allah? Semua nama Allah itu bagus. Semua sifatnya itu indah. Dan tidak pernah Allah itu zalim terhadap siapapun. Ya. Maka sangat aneh kalau misalnya ada orang wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mencintai sekutu itu seolah-olah mereka mencintai Allah Ta'ala. Lebih mengidolakan manusia biasa yang penuh dosa dibandingkan dengan betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian di sini kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menggantikan semua kekuatan cintanya kepada selainnya. Jadi kecintaan seorang hamba kepada Allah itu menggantikan semua kekuatan cintanya kepada selain Allah. Jadi kalau antum sudah cinta betul-betul sama Allah, antum tidak akan bisa menduakan cinta antum kepada Allah dengan selainnya. Iya. Seseorang ketika sudah mendapatkan makanan paling dia sukai, dia tidak akan mau menggantikan makanan itu dengan selainnya ketika ditawarkan dua-duanya. Ya kan? Dia suka misalnya, antum suka makanan apa, Ikhwan? Antum suka makanan apa, Mas Nurdin? Hah? Celele. Masya Allah. Ada enggak makanan yang jangan di samping jalan gitu makanannya? Nah, taip, taip. Pecel lele, taip. Enggak makanan yang apa ya, yang secara harkat itu kastanya tinggi lah. Yang pecel lele itu bagus, bagus, bagus. Indonesia bagus. Yang apa? Cilok Allah musta'an. Cilok, rujak cingur, pecel lele. Enggak, yang agak eksekutif, eksekutif gitu. Coba. Pak, kadang-kadang susah ngomong sama bujang itu kayak gitu emang. Iya, apalagi kok ngekos ya kayak gitu, mie goreng, cilok. Gak apa-apa diginin ya, gak apa-apa kan. Ini pertama kali atau pertama kali ngaji di sini ya mana? Gak. Udah berapa kali? Ini gak terakhir kali ini kan insyaallah ya. Gak, bercanda doang ya. Kayak yang agak tinggi lah biar enak. Contohnya tuh enak. Karena kok contohnya nasi goreng doang gimana ya? Kayak yang apa ya? Pizza. Type, pizza. Pizza. Sebenarnya Anda lebih suka nasi goreng daripada pizza sebenarnya. Kita sama sebenarnya. Cuman Anda menutupi diri Anda aja ya. Saudara kita sama. Nah, pizza ini misal antum suka pizza, ini makan favorite yang kalau antum ditawarkan pizza dan nasi goreng enggak bisa menjamak keduanya, antum pasti pizza cukup, buat apa nasi goreng kalau udah ada pizza, gitu kan? Ya kan? Adapun orang kalau misalnya dia favoritnya pizza, tapi ada ditawarin apa kerak telur misalnya, dia malah milih kerak telur, yang mana dia lebih suka dengan pizza, lebih enak pizza, lebih bergizi misalnya. Ini ibarat orang Yahudi sebenarnya, kebalik. Orang Yahudi dikasih makanan manna wa salwa, minta bawang putih, bawang merah, ya Allah. Maka kata Nabi Musa, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian pengen nyari yang lebih rendah makanannya dibandingkan yang lebih tinggi, sudah dikasih tinggi-tinggi, kalian minta yang rendah. Gimana kalian, gitu kan? Nah, kalau seseorang sudah mendapatkan yang paling dia cintai, yang paling dia sukai, lalu buat apa yang lainnya? Kalau ternyata dia belum terpuaskan dengan yang paling dia cintai, berarti dia belum betul-betul mencintainya. Begitu pula kalau misalnya terhadap istri misalnya. Ya, ketika ditanya, mas sayang gak sama aku? Misalnya. Maka antum bilang, ketika sudah ada kamu, yang lainnya tuh seperti tiada. Gitu. Gituin aja. Walaupun bohong, tapi ya perempuan itu kalau dibohongin gak apa-apa, yang penting enak di hati dengernya gitu. Ketika kamu sudah ada, selainmu itu tidak ada. Masya Allah, ajib. Ya. Iya. Ketika kamu itu tidak ada, yang lain pada ada tiba-tiba. Nah, gitu. Kalimat kedua ini jangan dikatakan, ya. Ntar ada yang terbang piringnya, ya. Taib. Begitu, ketika sudah ada kecintaan kepada Allah, maka untuk apa mengganti cinta kepada Allah dengan selainnya dan cinta kepada selainnya? Kecintaan seseorang kepada hamba kepada Allah akan menggantikan semua kekuatan cintanya kepada selainnya. Tapi di sini pahami baik-baik. Jangan dikatakan bahwa, jangan kita pahami, mencintai Allah betul-betul itu sama sekali tidak mencintai selain Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai Allah betul-betul, maka kita akan cinta kepada syariatnya. Dan kita akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Gitu. Itu konsekuensinya. Kalau belum begitu, berarti antum belum cinta sama Allah. Kalau misalnya antum cinta sama Allah, betul-betul, antum akan cinta segala syariat Allah Ta'ala. Dan antum akan cinta apa-apa yang Allah cintai. Pasti begitu. Nah, kalau misalnya Allah memerintahkan sesuatu, antum akan turut dengan perintah tersebut. Itu bukti cintanya antum kepada Allah Ta'ala. Makanya mencintai Allah itu tidak melazimkan kita itu enggak peduli dengan istri, enggak peduli dengan anak, dengan alasan apa? Saya hanya mencintai Allah semata. Allahul musta'an. Ini salah. Karena Allah Ta'ala mensyariatkan kita untuk apa? Untuk menjadikan pasangan kita sebagai kecondongan keteduhan, sebagai sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Maka siapa yang dia betul-betul menjadikan rumah tangganya sebagai sarana sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia lillahi ta'ala itu, berarti dia mencintai Allah. Seorang suami yang mencintai dan condong kepada istrinya karena Allah, maka dia mencintai Allah dengan itu caranya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, yaitu manusia, pasangan. Apa tujuannya? Tiga. Pertama, litaskunu ilaiha, sakinah. Kedua, waja'ala bainakum mawaddah. Ketiga, warahmah, rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga, tiga hal ini betul-betul kita pupuk di kehidupan rumah tangga kita. Karena cintanya kepada kita kepada Allah, maka apa yang kita lakukan, usaha untuk memupuk ketiga ini, itu berarti bukti cinta kita kepada Allah. Sekaligus kita mencintai istri kita karena Allah, dan itu bukti cinta kepada Allah Ta'ala. Lalu apa bedanya sakinah, mawaddah, warahmah? Anda sudah pernah kasih tahu belum di sini, ya kawan? Sudah pernah? Belum? Belum pernah, ya? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau antum punya anak perempuan, anak pertama sakinah, anak kedua mawaddah, anak ketiga rahmah, ajib. Ya. Tapi Indonesia itu kenalnya kan rahmah itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan ya. Kalau buat perempuan pakai H. Kalau buat laki-laki pakai T, rahmat. Sebenarnya sama itu nama. Nanti kalau mawaddah, laki-lakinya apa? Mawaddat. Kalau sakinah, laki-lakinya apa? Sakinat. Nah, gitu. Ajib. Jadi anak perempuan itu sakinah, mawaddah, rahmah. Ajib itu. Ya, insyaallah enak itu nanti ke depannya, mudah-mudahan. Doa itu kan. Sakinah itu apa? Ketenangan, kecondongan. Kecondongan kepada pasangan. Baik dari istri ke suami, suami ke istri. Kecondongan. Kecondongan. Ya. Dan kecondongan tersebut bersifat tenang. Karena sukun itu tenang. Sukun itu tenang. Makanya huruf sukun itu kenapa? Huruf yang tenang, dia tidak hidup hurufnya. Bukan mati. Di sini sukun itu bukan mati maksudnya. Ya kalau udah ada pasangan enak gitu. Enggak liar. Ya. Makanya ada huruf sukun dan huruf mutaharik. Huruf yang berharokat dengan huruf sukun. Sukun yang dia tidak berharokat. Maksudnya tidak dhamma, kasra, fathah, enggak. Ah, itu sukun. Jadi kalau udah sama istri, udah tenang dia, enggak liar. Dan begitu juga dengan istri, kalau udah sama suami, tenang. Itu sakinah. Ya. Kalau misalnya istri antum hamil, kemudian dikit-dikit ngambek sama antum, minta dipegang, minta dipeluk, minta disayang dan seterusnya. Ini sakinah berarti ini. Sakinahnya istri ke antum gitu loh. Coba kalau istri antum hamil, ngidamnya pengen ke bioskop, pengen ngerujak doang, dan terus keluar. Enggak ke antum, bahkan ketika ada antum datang ke rumah, istrinya kesurupan misalnya. Atau ini berarti enggak sakinah ini. Enggak tenang ini. Nah, baik. Sakinah. Ketika antum di perjalanan naik mobil, naik motor, pulang, pergi ke kantor, pulang dari kantor, antum teringat istri, pengen cepat-cepat ke rumah. Ini sakinah namanya. Lalu mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah hubbur rajul zaujatahu. Sukanya seorang pria dengan terhadap istrinya. Dan sebaliknya juga. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Jadi kalau kita merasa suka gitu, ngeliat istri kita suka gitu loh. Seneng gitu ngeliatnya, itu mawaddah namanya. Mawaddah. Seneng, seneng. Ya. Kan kadang ada orang ngeliat istri itu umpet gitu. Dan sebaliknya juga banyak. Istri ngeliat suaminya itu, jangankan ngeliat, inget aja udah ta'awudz langsung. Ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ingat aja udah. A'udzubillah min dzalikar rajul gitu. Saya berlindung kepada Allah dari laki-laki itu. Padahal suami sendiri. Ini berarti gak ada mawaddah yang seperti ini. Itu mawaddah. Tapi kalau misalnya seorang istri pulang kerja ngeliat suami pulang kerja ngeliat istrinya itu cantik. Wah, Masya Allah. Gimana mas? Cantik gak mas? Masya Allah. Luar biasa. Dunia telah kuarungi sebelumnya. Berlabuhlah hatiku kepadamu. Masya Allah. Terbang istri langsung. Pakai baju putih lagi ya. Ya. Itu mawaddah itu. Suka. Ya, suka. Kemudian, apa? Rahmah. Rahmah ini tafsir Ibnu Abbasnya yang Anda baca di tafsir Al-Qurtubi. Rahmah, yaitu khawatirnya pasangan jika pasangannya terjadi sesuatu padanya, apa bahasanya enaknya, yaitu sikap menyayangi, melindungi, khawatir pasangannya ada apa-apa, terjadi apa-apa padanya, itu rahmah, sayang gitu loh. Tiga ini harus ada dalam rumah tangga dan Allah syariatkan itu. Jadi kita minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami tiga hal tersebut. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kalau satu enggak ada, bisa dua-duanya hilang juga nanti. Kalau kita enggak condong ke pasangan kita, maka pas pulang ke rumah ngelihat tuh, ogah. Karena enggak ada kecondongan, condongannya mungkin ke yang lain. Ya. Ngelihat pasangan, udah biasa ngelihatnya. Berarti enggak ada mawaddah, enggak ada sakinah, maka enggak peduli nantinya dia, enggak ada rahmah. Gitu kan? Coba kita sekarang gimana terhadap pasangan kita? Ya? Atau kita misalnya di rumah ngelihat istri enggak ada suka-sukanya. Ya. Maka enggak peduli kita. Atau siapa yang enggak peduli dengan pasangannya, maka dicabut darinya ketenangan hati terhadap pasangannya. Taib. Nah, di sini seseorang dia wajib untuk melaksanakan syariat Allah. Kalau memang dia cinta sama Allah, maka dia wajib mencintai pasangannya. Kecuali kalau dia udah berusaha, dia enggak bisa mencintainya, maka taib, ada jalan lain. Ya, enggak usah kita bahas di sini. Tetapi dalam syariat Islam, ketika kita melakukan pernikahan, memang harusnya yaitu betul-betul sebagaimana orang melakukan pernikahan. Dia mencintai istrinya karena Allah. Taib. Semakin dalam seorang hamba mengenal keindahan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka semakin besar pula kekuatan cintanya kepadanya. Dan seiring itu, hatinya hanya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Apabila ada cinta lain yang menghampiri dan hendak berbagi dan cintanya kepada Allah, niscaya hati dan segala isinya akan menolak dengan sekuat-kuatnya. Yaitu cinta lain yang ingin menandingi cintanya dia kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan mudah menolaknya. Ya. Berdasarkan penjelasan itu, benarlah ungkapan syair yang maknanya diharapkan hati itu akan melupakanmu, namun tabiatnya enggan beranjak meninggalkanmu. Ya. Ada yang mengharapkan hati kita itu jauh dari Allah. Tapi karena kita sudah betul-betul kadung cinta sama Allah, cintanya kita sudah menjadi tabiat. Tabiat itu dari bahasa Arab. Tabi'ah. Tabi'ah artinya cetakan. Kalau sudah jadi cetakan, lunturnya susah. Ya enggak? Apalagi semakin berkualitas cetakannya itu. Ya kan? Ini print biasa nih, ikhwan. Tinta Epson biasa, tapi enggak bajakan, original ya. Taib. Ini kalau ditaruh tetes air wudu misalnya, ces gitu. Pudar warnanya. Pudar walaupun ini cetakan. Pudar, taib. Pustaka Imam Syafi'i misalnya buku ini. Antum celupin ke air nih buku. Cus. Naikin lagi, basah. Lihat cetakannya, luntur enggak huruf-hurufnya misalnya itu. Ya, kalau enggak luntur, Masya Allah. Ini berarti tabiat, ada dua hal. Tabiat yang betul-betul tidak bisa luntur, dan ada tabiat yang bisa luntur. Tapi kalau seseorang cintanya sudah menjadi tabiat, sudah betul-betul diasah terus sampai kuat dan berkualitas, diharapkan hati itu melalaikan akan Allah. Setan mengharapkan hati kita itu lalai akan Allah. Tapi karena sudah jadi tabiat, maka hati enggak bisa meninggalkan Allah Ta'ala. Nah, jika sudah demikian kata Ibnu Qayyim, maka rasa cinta kepada Allah itu pun bukan sekadar cinta, tapi sudah merupakan tabiat. Sudah tercelupkan di kalbu. Sudah betul-betul menjadi kalbu itu sendiri. Bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Ketika printer ngeprint kertas ini, ada sesuatu yang dipaksakan, yaitu dipres, dicetak dalam proses apa? Proses mencetak, mentabiatkan. Setelah keluar dengan cetakan yang prosesnya itu betul-betul bagus dan berkualitas, maka enggak luntur karena sudah betul-betul paten. Sebagian pakaian batik seperti ini, ikhwan. Ini batik printing. Ya kan? Ada batik Ya sebenarnya enggak mau ngomongin Kain sih sebenarnya. Nanti kita ngomong ada katun primis, ada semisutra, ada silki dan seterusnya. Tapi ini namanya semisutra, nama bahan kainnya. Kan enggak jualan, ya cuma ngasih tahu aja ya. Kemudian ada furingnya juga dalamnya, kemudian ada emas peradanya. Ini yang ini. Ini cetakan. Printing. Dicuci enggak luntur. Kenapa? Karena ada kualitasnya. Tapi ketika proses pencetakan ini pasti ada pressing betul-betul yang di situ dikadarkan kualitasnya seberapa. Dan kadang ada pengulangan pencetakan supaya betul-betul paten. Mutqin gitu loh, betul-betul cetakannya. Nah, begitu juga dengan kalbu kita. Ketika berusaha betul-betul mencetak ini kalbu supaya betul-betul cinta kepada Allah itu adalah tabiat menjadi kalbu itu sendiri. Itu perlu training yang panjang. Perlu ilmu, perlu amalan, perlu kesabaran, dan perlu pemaksaan di awal-awal. Perlu itu. Perlu pemaksaan di awal-awal. Kenapa harus ada pemaksaan? Karena kalbu kita asli lemah. Dan syaitan di mana-mana. Karena kita ini hidup dimusuhi. Barang siapa yang tidak menyediakan peralatan perang, maka selamanya dia tidak akan tenang dengan permusuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Manusia mukmin itu pasti dimusuhi empat. Pasti itu, pasti. Pasti, empat-empatnya. Pasti. Siapa? Semua pihak. Seorang mukmin pasti dimusuhi empat. Satu, sama-sama mukmin, tapi mukmin yang hasad padanya. Satu, dari sisi anda sudah enggak enak, Pak. Enggak. Antum ketemu teman, tapi dia hasad sama antum, enggak enak. Dia ngirim ain terus, ngirim ain di sini bukan mata dikirim gitu, bukan. Maksudnya ain dia hasad sehingga kalau kita ketemu dia itu enggak enak aja rasanya tuh. Lisannya itu tajam. Nyamber-nyamber hati. Dimusuhi satu pihak ini sudah enggak enak. Mukmin yang hasad. Dua, siapa? Munafik yang memang membenci. Orang munafik itu benci dengan pasti. Orang beriman. Pasti. Dan seringkali orang munafik akan menuding orang beriman itu bodoh atau munafik gitu loh. Sebagaimana di surat Al-Baqarah. Anu minu kama amanu sufaha, apa kita beriman seperti orang-orang bodoh itu sahabat Nabi, kata orang munafik. Orang mukmin dibilang bodoh sama orang mereka. Sebagaimana orang liberal bilang kita tuh kolot, terbelakang. Dan orang yang banyak maksiatnya akan menuduh orang-orang pengajian yang pakai peci dan sebagainya, munafik tuh gitu. Padahal mereka enggak ada bukti kemunafikan kita. Taib itu munafik benci sama orang mukmin. Tiga, orang kafir yang pastinya memusuhi orang mukmin. Keempat, syaitan yang berusaha menjerumuskan orang mukmin. Itu hidup kita itu empat musuh. Hatta satu warna sama kita. Sama-sama mukmin, tapi yang membedakan hasadnya. Itu udah problem buat kita. Sampai kadang-kadang ada yang sampai santet-santetan. Ada kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya, belum orang kafirnya, belum orang munafiknya, belum syaitannya, dan ini yang enggak kelihatan ini. Nah, itu hidup kita berkisar dari itu, ikhwan. Taib, tetapi ketika hati kita sudah betul-betul cinta pada Allah dan menjadi tabiat, sesusah-susahnya mereka, setinggi-tingginya makar empat jenis tersebut, jenis orang tersebut, kita akan mudah rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cinta kepada Allah ini sudah menjadi hakikat hati kita itu sendiri, sudah menjadi tabiat hati kita itu sendiri, maka empat permusuhan tadi semua dijamak dalam satu paket di setiap hari kita, itu kita mudah kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika hati kita masih berkarat, belum betul-betul bertabiat mencintai Allah, Baru ada sedikit orang hasad aja, udah capek hati kita. Gitu ya. Maka sekarang hati kita lihat nih, ada orang hasad sama kita, kita ya kita juga ribut sama dia kemudian. Itu berarti sampean belum begitu cinta sama Allah. Masih ngerepotin pandangan manusia. Ya. Antum ngapain? Mas? Ngomong-ngomong aja, jangan ditutup gini. Terus ngomong, "Allah, aku cinta padamu," nah gimana? Hah? Enggak apa-apa, ngomong aja. Kalau emang antum cinta padanya karena Allah, enggak apa-apa. Bilang, "Ana uhibbuka fillah." Dia jawab, "Ahabbaka Allahu alladhi ahabbtanillah." Bagus itu. Enggak apa-apa. Iya. Masya Allah. Jangan dirahasiakan. Tulis, cari kertas. Ustaz, anak ingin mengungkapkan cinta anak pada saudara-saudara anak karena Allah. Ustaz. Masya Allah. Tapi bukan itu kan yang tadi antum bisikin kan? Bukan. Ya. Ajaib kalau bisikin kayak gitu ya. Tukan sampai mana tadi kita ya kan? Sampai mana? Sampai santet. Masya Allah. Apa iya kah tadi kita sampai santet ya? Tapi kita skip udah, cukup itu ya. Jadi kalau misalnya udah betul-betul tersanubarikan cinta kepada Allah itu sampai lekat di kalbu, tidak bisa diubah-ubah ya. Maka empat musuh tersebut antum bisa menangkalnya dengan cara mengembalikannya kepada Allah Ta'ala. Ajib kalau udah kayak gini ikhwan. Ya, banyak dari kita itu lebih repot untuk meladeni empat-empatnya atau salah satu dari keempat itu. Ya, dan kesannya benar gitu loh. Misalnya meladeni orang hasad, kesannya itu antum membela diri, padahal sebenarnya antum enggak perlu membela diri, ikhwan. Enggak perlu membela diri. Enggak perlu. Karena namanya orang hasad, antum ngebela, dia enggak bakal sembuh dari hasadnya kalau antum bela. Enggak bakal. Malah justru ketika antum ladinin, dia makin empat sama antum, makin hasad. Gitu. Jangan diladini, udah biarin aja. Dan mungkin kita berbuat baik kepadanya. Sembari kita kembali kepada Allah, ya Allah. Sembuhkanlah dia dari penyakit hasad, ya Allah. Ya Allah, berikanlah dia hidayah dan seterusnya. Gitu. Coba kalau kita repot dengan membela, tapi memang boleh membela kehormatan, boleh. Cuman jangan difokuskan di situ. Lebih fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi emang orang hasad itu jelek, betul. Tapi tidaklah terjadi keburukan kepada kita melainkan karena kita telah berbuat suatu keburukan sebelumnya. Sebagaimana yang pernah Anda kasih tahu ke antum mungkin di majelis ini atau lainnya. Kata Imam Al-Muzani yang selalu sering Anda pegang, yaitu idza wajadta min ikhwanika jafa'an fatub ila Allah fa innaka ahdatsta dzanban. Jika kamu menemukan sikap tidak baik seseorang terhadapmu, maka taubat kamu pada Allah. Ya, yang taubat siapa? Yang jadi korban perasaan. Ya, gitu. Misalnya ada ustadznya ngehardik antum, Pak. Antum dihardik sama ustadznya. Wah. Jangan bisik-bisik. Ittaqillah. Gitu misalnya. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan menghinakan majelis ilmu. Digituin ustadznya. Ustadznya juga lebay sih misalnya. Tapi kemudian antum kan gemeter kemudian. Ya. Maka di sini taubat siapa? Ya antum yang taubat. Duh, kok ana ustaz? Kan yang salah ustaznya. Betul, ustaznya salah, tapi antum korban kesalahan di sini. Kok ana ustaz yang disuruh taubat, bukan ustaznya? Maka kata Imam Muzani, "Kenapa kamu harus taubat? Karena kamu telah berbuat dosa sebelumnya. Maka itu teguran dari Allah." Kalau ada orang hasad sama kita, ya. Rata-rata kan kita kalau ada orang hasad sama kita, "Ah, dia mah hasad aja dia mah. Emang kayak gitu tuh orang, tabiat udah." Kan kita nyalahin dia. Tapi banyak dari kita tuh emang enggak introspeksi bahwasanya jeleknya sikap orang kepada kita itu adalah refleksi jeleknya perbuatan kita sebelumnya di suatu waktu yang kita melupakannya. Maka taubat kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ini mungkin karena kesalahan saya masa lalu. Ya kan? Bisa enggak? Bisa kayak gitu, ya. Misalnya anaknya pulang nangis-nangis, ya. Nangis-nangis anak kecil, anaknya pulang nangis-nangis. "Kenapa lu, Tang?" "Digamparin sama siapa?" "Sama bapaknya itu." Ya. Biasanya kan kita bakal datengin kan. Bawa apa gitu, senjata, bawa apa. Ya. Maka kita ngomel-ngomel. Coba kalau kita introspeksi dulu. Anak saya diginiin. Mungkin karena jangan-jangan dulu saya pernah gituin anak orang. Coba ngaca dulu ya. Astagfirullahaladzim, benar juga ya Allah, ini balasan dari Allah. Begitu. Iya. Di sini ajakannya apa? Ajakan seruan untuk lebih fokus kembali kepada Allah dibandingkan pembelaan kehormatan pribadi. Iya. Karena ketika kita meralat hubungan kita dengan Allah, maka Allah dengan mudahnya akan meralat hubungan kita dengan sesama kita. Allah yang ubah. Kalau udah Allah cinta sama kita, mudah bagi Allah untuk mengubah pandangan orang secara negatif ke kita. Sehingga bisa berubah menjadi positif. Karena yang merubahnya itu adalah Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dengan energi, kita berusaha sekuat tenaga mencitrakan nama baik kita. Pertama, belum tentu orang itu percaya sama antum. Kedua, kalaupun orang itu percaya, belum tentu sepenuhnya. Taib ketiga, kalaupun orang itu percaya sepenuhnya, belum tentu besok percaya lagi. Gitu loh. Manusia kolbunya mereka itu ada di jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita dekat dengan Allah Ta'ala, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala makin jelekkan nama kita di hati mereka. Itu baru satu, hasad antar muslim. Lalu bagaimana orang munafik, orang kafir, kemudian syaitan, ada santet misalnya, disihir. Kira-kira kita sibuk dengan apa kalau disihir? Dan anda udah punya pengalaman dalam masalah-masalah seperti ini, jin-jin dan semisal ini. Kadang kita disibukkan dengan apa? Mengidentifikasi jinnya kayak gimana, sihirnya apa, buhulnya apa, dan seterusnya kan? Ini sudah anda alami banyak. Ya, maksudnya bukan anda yang kena, alhamdulillah, tapi kita sebagai imam meruqyah ketika itu berkali-kali berwaktu-waktu berbulan-bulan bertahun-tahun. Dan anda dapatkan di sini, ikhwan. Ketika seseorang terkena dengan sihir, santet dan seterusnya, ketika difokuskan ke jinnya atau sihirnya atau buhulnya atau letak mana buhulnya atau siapa penyihirnya atau siapa pelakunya, maka disitulah jebakannya. Tetapi ketika seseorang disihir, kemudian difokuskan untuk tazkiyatun nufus, tauhidnya, kembalinya kepada Allah, sholatnya, ngajinya, tawadu'nya, sedekahnya dan seterusnya, disitulah kunci kebahagiaannya walaupun dia sakit. Karena apa? Kadang-kadang ujian-ujian permusuhan dari empat pihak ini adalah untuk membuat kita itu semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hasad, kita kembali kepada Allah, maka semakin enak hidup kita malah. Ada orang munafik, kemudian menuding kita, munafik juga gitu, menuding kita dan seterusnya dengan kalimat nyelekit versi munafik. Kalau kita kemudian kembali kepada Allah, makar mereka itu enggak ada apa-apanya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, lihat. Maka apa? Makar mereka itu tidak akan memberikan mudarat kepada kalian. Itu jaminan garanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa, jaminan siapa yang pasti dan aman? Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kata Allah di kalimat sebelumnya, sebelum kalimat yang tadi anda sebutkan dari kalam Allah? In tusibkum hasanatun tasu'hum. Ya. Gitu kan? Iyamsaskum qarhun bukan. Al-muhim, ana khawatir salah lafalnya di surat Ali Imran. Kalau misalnya kalian mendapatkan kebahagiaan, mereka itu kecewa dengan kalian. Kalau kalian mendapatkan musibah, wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Mereka bakal senang, gitu loh. Ini siapa yang bakal gini? Munafik. Orang munafik itu kalau orang mukmin lagi dapat kenikmatan, mereka sedih. Tapi kita orang mukmin mendapatkan musibah, mereka bergembira. Yafrahu biha. Yafrahu itu artinya gembira gitu loh. Ketika orang muslim kalah di perang Uhud, orang munafik itu gembira. Ya. Tapi apa kata Allah? Apakah Allah kemudian bilang, ayo ladenin terus, udah bunuh aja satu-satu? Enggak. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, bertakwa. Sabar ini kan membuat supaya hati tenang. Kemudian bertakwa, maka makar mereka tidak akan memberikan madarat pada kalian. Begitu. Jadi intinya adalah dengan terhadap musuh-musuh Allah atau musuh kita sendiri, itu kita harus kembalikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sekarang, ikhwan? Wah, udah jam segini aja ini. Perasaannya baru berapa kalimat bicara. Baik. Juga nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah ada masalah di antara sifat Allah, sifat kasih, sifat kebaikan, kelembutan dan semisal itu. Insyaallah pada pertemuan mendatang pembahasannya tentang kasih sayang Allah taala, dan juga kontennya di antaranya adalah menjawab syubhat. Kalau Allah taala itu Maha penyayang, kenapa kok orang kafir diazab? Gitu loh. Ya kan? Gimana jawabnya, ikhwan? Ada jawabannya nanti insyaallah 2 pekan lagi. Ya, nanti kalau ada orang liberal atau siapapun yang memang kurang ilmunya atau mungkin subhat di kepala, kalau memang Allah itu penyayang, kenapa kok Allah taala mengazab manusia? Ya. Itu nanti ada jawabannya insyaallah. Tapi 2 pekan lagi, ikhwan. Antum stay tune di sini aja terus sampai 2 pekan lagi insyaallah nanti kita ketemu. Semoga umur kita panjang. Jangan kemana-mana, di sini terus ya. Begitu. Ya ikhwan, begitu. Jadi kesimpulannya di kajian ini kita membahas 2 hal, yaitu 2 hal besar, yaitu tentang sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah, juga sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan Allah taala. Ya, yang mana Anda juga pernah membahas di sini tentang keindahan makhluk-makhluk Allah ini menunjukkan bahwasanya penciptanya itu jauh lebih indah daripada makhluknya dan tidak serata, tidak sama keindahannya. Ya, semoga yang tidak banyak atau sedikit ini tetaplah banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tetap bermanfaat untuk diri kita, juga berganjaran dengan ganjaran yang besar insyaallah taala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته